Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai sekarang kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas peperangan di masa Khulafaur Rasyidin Ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang penaklukan Mesir dan Libya di bawah komando sahabat yang mulia Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Maka insyaallah mulai pertemuan ini kita akan kembali beralih pada penaklukan Persia babak kedua di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang dulu kita sudah bahas penaklukan Persia di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian menjelang wafatnya Abu Bakar, Abu Bakar memindahkan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ke negeri Syam. Jadi yang awalnya Khalid bin Walid berada di negeri Irak ya untuk menaklukkan Persia. Kemudian karena beliau melanggar satu perintah dari Abu Bakar As-Siddiq, ini diam-diam beliau pergi berhaji. Maka kemudian diberi sanksi oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pindah ke negeri Syam. Sementara front Persia dipimpin oleh Al-Muthanna Ibn Al-Harithah. Maka telah kita sebutkan juga bahwa ketika mendengar bahwa Khalid Ibn Walid tidak lagi berada di front terdepan, maka orang-orang Persia pun memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyerang kaum muslimin. Namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Al-Muthanna Ibn Al-Harithah. Bahkan kemudian pasukan Persia mereka menyingkir dan melakukan konsolidasi pasukan di ibu kota Persia yaitu Al-Madain. Dan terakhir juga telah kita bahas sebelum kita beralih pada penaklukan Syam, Mesir dan Libya bahwa terjadi pergantian kekuasaan. Ini ada pergolakan politik di tengah-tengah bangsa Persia ketika itu sampai kemudian mereka dikuasai oleh seorang ratu yang bernama yaitu Azar Miduh. Dia inilah yang kemudian berkuasa, tapi nanti pergolakan tersebut tidaklah berhenti, terjadi pergolakan lagi sehingga dia pun terbunuh dan digantikan oleh saudara perempuannya. Nanti kita akan bahas di tengah-tengah pelajaran kita. Baik, jadi ini kondisi front Persia. Maka kita kembali lagi ke masa awal-awal wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi penaklukan Persia babak kedua ini dimulai setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Falamma mata As-Siddiq wa dufina lailatul tsulatsa asbaha Umar wa nadaban nas wa hassahum ala qitali ahli al-Iraq. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Selasa, maka Umar menjadi pengganti beliau. Umar menjadi khalifah pengganti beliau radhiyallahu anhu. Maka tidak lama fanadaban nas wa hassahum ala qitali ahli al-Iraq. Maka Umar pun kemudian memberikan motivasi ya, memberikan dorongan kepada manusia untuk memerangi penduduk Irak, yaitu melanjutkan penaklukan Persia. Wa haradahum wa raghabahum fi thawabi ala dzalik. Kemudian Umar bin Khattab mendorong mereka ya bahwa akan akan mereka dapatkan pahala yang demikian besar ketika mereka ikut serta dalam penaklukan Irak, dalam penaklukan Persia. Falam yakum ahadun. Namun walaupun sudah didorong oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu belum ada orang yang berdiri untuk memenuhi panggilan Umar. Kenapa? Li'anna an-nasa kanu yakrahuna qitalil furus liquwwati syatwatihim wa shiddati qitalihim. Karena manusia ketika itu mereka tidak suka berperang dengan orang Persia. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan yang demikian dahsyat dan sulitnya untuk memerangi mereka. Ya. Jadi orang-orang Persia adalah orang-orang yang sangat terampil dalam berperang. Sehingga menimbulkan ketakutan atau menimbulkan ketidaksukaan dari sebagian kaum muslimin untuk memerangi mereka. Baik. Jadi kondisi kaum muslimin di awal peperangan tersebut. Jadi berat bagi mereka untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab agar mereka kembali memerangi orang-orang Persia. Kemudian pada hari yang kedua, ثم نادبهم في يوم الثاني والثالث فلم يقم أحد. Kemudian pada hari kedua, pada hari ketiga, ya, setelahnya mereka kemudian diberi lagi motivasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun tidaklah mereka bangkit untuk memenuhi panggilan tersebut. فتكلم المثنى ابن حارثة فأحسن وأخبرهم بما فتح الله تعالى على يدي خالد من معظم أرض العراق. Maka kemudian pada hari yang ketiga ini bangkitlah Al-Muthanna ibn Harithah. Beliau adalah komandan yang pernah menahan serangan orang-orang Persia pasca ditinggalkan oleh Khalid ibn Walid. Maka dia berbicara di hadapan khalayak ramai, berbicara dengan khutbah atau dengan ceramah yang demikian baik. Wa akhbaruhum bima fatahallahu ta'ala ala yadi Khalid min ba'dami ardi Iraq. Kemudian dia mengkhabarkan tentang kemenangan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan Khalid ibn Walid. Ya, walaupun pasukan Persia itu kuat, tapi dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kepemimpinan Khalid ibn Walid. Min ma'dhami ardi Iraq. Demikian juga dia mengkhabarkan bahwa sebagian besar wilayah Irak itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin melalui tangannya Khalid ibn Walid. Jadi tinggal tersisa sedikit saja. Ya, jadi jangan kemudian kalian merasa lemah. Sebagian besar wilayah Irak telah dikuasai oleh Khalid ibn Walid. Qala wa ma lahum hunak min al-amwal wal amlak wal amtiah wazat. Ya. Demikian juga Al-Muthanna ibn Harithah mengkhabarkan kepada mereka tentang betapa banyaknya harta, perbendaharaan serta kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Persia. Ya, jadi setelah dimotivasi oleh Umar bin Khattab, bangkitlah Al-Muthanna ibn Harithah untuk memotivasi kaum muslimin, ya. Namun apa yang terjadi? Falam yakum ahadun fil yaumi tsalits. Akan tetapi pada hari yang ketiga ini tetap tidak ada seorang pun yang menyambut ajakan tersebut, ya. Karena memang jihad adalah suatu yang berat. Ya, suatu yang berat. Ya, jadi tidak semua orang serta-merta memenuhi panggilan jihad tersebut. Falamma kana al-yawmur rabi' kana awwala man intadaba minal muslimina Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi. Ya. Maka kemudian pada hari yang keempat barulah bangkit orang yang pertama yang memenuhi panggilan jihad tersebut adalah Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi. Siapa? Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi. Jadi Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi, ya, beliau masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tidak banyak interaksi beliau bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tidak seperti para sahabat lainnya. Dan Abu Ubaid ini barakallahu fikum, ya. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani, ya, dan memimpin peperangan untuk menaklukkan bangsa Persia. Dan nanti keturunan beliau, ini anak beliau, yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi, ini juga nama yang legend, ya, nama yang sangat terkenal. Ya, nanti anak beliau yang bernama Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi, ini yang memimpin pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Pasca terbunuhnya Husain dalam peperangan atau dalam peristiwa Karbala. Jadi Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi ini yang menuntut balas atas kematian Husain. Nah, dia adalah putra dari Abu Ubaid Ats-Tsaqafi yang memimpin kaum muslimin dalam penaklukan Persia. Maka kemudian Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi memenuhi panggilan tersebut. Thumma tataba'an nas fil ijabah. Kemudian setelah bangkit Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, orang-orang pun mulai memenuhi panggilan jihad tersebut, ya. Jadi dialah yang menjadi pelopor. Setelah sebelumnya orang-orang tidak ada yang mau bangkit untuk memenuhi panggilan jihad, menuntaskan misi Khalid bin Walid untuk menaklukkan Persia. Namun ketika Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi bangkit, maka mulailah orang-orang mengikuti beliau. Maka kemudian Umar pun menjadikan dia sebagai komandan pasukan. Kemudian wa amara Umar ta'ifatan min ahli al-Madinah wa amara 'ala al-jami' Abu Ubaid. Maka kemudian Umar al-Khattab menunjuk beberapa orang penduduk Madinah untuk menjadi komandan. Namun di puncak kepemimpinan atau puncak komando dipegang oleh Abu Ubaid ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, jadi misi kedua ini dipimpin oleh Abu Ubaid ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Karena dialah orang yang pertama bangkit untuk memenuhi panggilan jihad. Hadza wa lam yakun sahabiyan. Dalam keadaan Abu Ubaid ini bukan sahabi. Maksudnya bukan, beliau seorang sahabi, tapi bukan sahabi, seorang sahabat yang melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama. Kan ada di antara para sahabat yang mengikuti perang, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang ini, perang itu, perang ini, perang itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Ubaid, ya, Abu Ubaid ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi tidak tergolong sahabat yang banyak berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqila li Umar, maka dikatakan kepada Umar, halla amarta alaihim rajulan minas sahabah. Wahai Umar, tidakkah engkau memerintahkan atau menjadikan komandan atas pasukan ini seorang dari kalangan sahabat? Ya. Kenapa tidak ada seorang sahabat yang punya pengalaman perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang engkau angkat sebagai komandan tertinggi pasukan ini? Faqala innama umiru awwala man istajab. Maka kemudian kata Umar, hanya saja yang dipilih sebagai pemimpin adalah orang yang pertama memenuhi panggilan jihad. Ya, karena Abu Ubaid Ats-Tsaqafi inilah yang pertama kali memenuhi panggilan jihad, kemudian barulah orang-orang mengikuti beliau, beliaulah yang layak untuk dijadikan sebagai, ya, komandan pasukan. Wa inna hadza huwa alladhi istajaba qablakum, dan dialah yang memenuhi panggilan jihad ini sebelum kalian. Inilah alasannya mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memilih Abu Ubaid Ats-Tsaqafi sebagai pimpinan pasukan. Karena yang namanya pasukan, dia akan mengikuti pimpinannya. Ya, maka pimpinan yang paling layak untuk memimpin mereka adalah orang yang pertama kali menghasung mereka atau menjadi contoh teladan bagi mereka memenuhi panggilan jihad yang disuarakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar pun memberikan wasiat kepada Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Thumma da'ahu fawassahu fi khassati nafsihi bitaqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khairan. Kemudian Umar pun memanggil Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Kemudian Umar pun mewasiatkan, ya, secara khusus kepada Abu Ubaid agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apabila kita ingin mendapatkan kemenangan, maka hendaknya kita membekali diri kita dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah bekal, ya, bagi seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah modal yang paling utama agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan kepadanya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka sangka. Makanya wasiat takwa ini wasiat yang sangat penting kita berikan kepada orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa biman ma'ahum minal muslimina khairan. Demikian juga Umar mewasiatkan kepada Abu Ubaid Ats-Tsaqafi untuk memperlakukan kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinannya dengan baik. Jadi jangan sampai seorang pemimpin melakukan kedzaliman kepada orang-orang yang dia pimpin, tapi dia perlakukan dengan baik, dia perlakukan dengan penuh keadilan. Dan ini nanti ditunaikan oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Dalam tarikh Al-Tabari disebutkan ketika dia berhasil menaklukkan sebagian wilayah Persia, maka penduduk Persia itu yang sudah menjalin perjanjian damai dengan Abu Ubaid menganugerahkan atau memberikan makanan, hidangan makanan yang demikian banyak. Maka Abu Ubaid Ats-Tsaqafi menjalankan wasiat Umar. Dia bagi-bagikan makanan itu kepada seluruh pasukannya. Semuanya merasakan makanan tadi. Ya, demikian yang diwasiatkan oleh Umar. Ya, agar dia memperlakukan pasukan yang dia pimpin dengan baik. Kemudian apa lagi yang diwasiatkan oleh Umar Al-Khattab? Wa amarahu an yastasyira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Umar mewasiatkan, memerintahkan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara pasukan beliau ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki pengalaman perang bersama Nabi. Maka jangan lupakan mereka. Ya, bermusyawarahlah dengan mereka. Terutama siapa? Wa an yastasyira Salid ibn Qais, fa innahu rajulun basharul hurub. Dan Umar pun mewasiatkan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi untuk bermusyawarah dengan Salid bin Qais. Salid bin Qais, ini Salid bin Qais bin Amr bin Ubaid Al-Khazraji Al-Ansari. Seorang sahabat Ansar yang mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW secara keseluruhan. Ya, tidaklah Salid ibn Qais ini meninggalkan perang bersama Nabi SAW. Dia mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Fathu Makkah, perang Hunain. Semua peperangan dia ikuti bersama Nabi SAW. Tentu dia punya banyak pengalaman. Tentu dia tahu apa yang akan menjadi sebab kemenangan bagi kaum muslimin. Maka Umar berwasiat kepada Abu Ubaid, tolong pegang, ya, Salid bin Qais. Ya, bermusyawarahlah dengan dia. Ketika engkau ingin berperang, bermusyawarahlah terlebih dahulu dengan para sahabat, terutama dengan Salid ibn Qais. Maka setelah mendapatkan wasiat dari Umar bin Khattab, fasarul muslimuna ila ardil Iraq wahum sab'atu alafi rajulin. Maka setelah dapat wasiat dari Umar bin Khattab, Abu Ubaid dan pasukannya mulai berjalan menuju Irak. Ketika itu jumlah pasukan mereka sekitar 7.000 orang. Maka ini pasukan tidak terlalu besar. Umar kemudian meminta bala bantuan. Beliau mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah yang ketika itu masih berada di negeri Syam. Ya, jadi kan pasukannya Khalid Ibn Walid itu kan dibawa ke negeri Syam untuk menaklukkan orang-orang Romawi, untuk mengusir orang-orang Romawi dari negeri Syam. Maka ketika mulai misi untuk apa? Misi untuk menaklukkan Irak, Umar memerintahkan agar pasukan Khalid Ibn Walid yang dahulu pernah berperang di Irak agar dikembalikan ke Irak. Berada di bawah pimpinan Abu Ubaid bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa kataba Umar ila Abi Ubaidah an yursila man kana bi Iraq mimman qadima ma Khalid ila al-Iraq. Maka ketika itu Umar mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah agar dia mengirim kembali pasukan Irak yang dahulu bersama Khalid Ibn Walid, agar pasukan tersebut dikirimkan kembali ke Irak. Dari negeri Syam dikirimkan kembali ke Irak. Fajahhaza asyarata alafin alaihim Hashim bin Utbah. Maka kemudian Abu Ubaidah melaksanakan instruksi tersebut. Dia persiapkan 10.000 pasukan yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Hashim bin Utbah. Jadi pasukan yang dulu, ya, para veteran perang Irak di babak pertama bersama Khalid bin Walid dikembalikan ke front terdepan melawan bangsa Persia. Kemudian wa arsala Umar Jarir bin Abdullah al-Bajali fi 4000 ila al-Iraq fa qadima al-Kufah. Maka demikian juga Umar mengirimkan pasukan 4000 pasukan yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali. 4000 pasukan dikirimkan ke Irak, maka mereka pun berangkat menuju Kufah. Artinya berangkat menuju suatu tempat yang nantinya akan menjadi kota Kufah, karena belum ada kota Kufah ketika itu. Ya, berangkatlah mereka. Berarti berapa jumlahnya pasukan tadi? Kalau kita hitung 7.000 orang yang langsung dipimpin oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, kemudian 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah, dan 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Sehingga total keseluruhan pasukan kaum muslimin ketika itu sekitar 21.000 pasukan. Ya, 21.000 pasukan ini yang akan berhadapan dengan pasukan Persia. Baik, berangkatlah mereka kemudian untuk menuju wilayah Irak. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang kegoncangan politik yang belum selesai di Persia. Ya, di Empire Persia yang kekuasaannya demikian luas, ternyata kegoncangan politik dan pergantian kekuasaan di tengah-tengah mereka itu belum selesai. Ya, terakhir tadi kita sudah dapatkan mereka akhirnya sepakat untuk mengangkat seorang ratu yang bernama Azarmidukh. Ya, Azarmidukh. Ya begitu namanya, memang susah ya, Azarmidukh, ya. Antum enggak usah kasih nama anak antum seperti ini, Azarmidukh, ya. Susah nanti manggilnya. Ya. Maka falamma wasala an-nasu ila al-Iraq wajadul furs muqtaribina fi mulkihim. Ketika kaum muslimin sampai ke Irak, mereka mendapati bahwa keadaan orang-orang Persia, ya, kerajaan Persia sedang berada dalam kegoncangan. Politiknya bermasalah. Wa akhiru mastaqarra alaihi amruhum anna mallaku alaihim buran pintu Kisra. Dan terakhir yang menjadi keputusan mereka, mereka mengangkat seorang putri yang bernama Buran. Ya, Buran binti Kisra. Bukan Buronan, ya. Namanya ini jangan disamakan dengan bahasa Indonesia. Ini nama Persia, mungkin artinya cantik, itu bagus ya. Cuma dalam artian kita jelek, Buron, Buronan ya. Buron bintu Kisra. Ya, mereka mengangkat Buron bintu Kisra menjadi penguasa Persia. Ba'da ma qatalu allati kanat qablaha. Ya, pertanyaan kita, kemana si Azarmidukh? Ya, tadi sebelum Khalid bin Walid dipindahkan ke front Syam oleh Abu Bakar, ratu terakhir namanya Azarmidukh. Ternyata mereka telah membunuh Azarmidukh, ya. Ba'da ma qatalu allati kanat qablaha Azarmidukh. Ya, mereka mendudukkan Buran sebagai ratu setelah sebelumnya mereka membunuh ratu sebelumnya yang bernama Azarmidukh, ya. Berarti Azarmidukhnya sudah dibunuh, diganti oleh saudara perempuannya yang bernama Buron, yang bernama Buron. Dan Buron ini ternyata tidak memiliki kekuatan juga, ya. Secara de facto, secara nyata, ya, dia tidak memiliki kekuatan. Jadi hanya sebagai simbol saja. Adapun yang berkuasa di Persia ketika itu adalah sosok yang bernama Rustam bin Farrukhzad. Wa fawadat Buran amral mulki ashra sinina ila rajulin minhum yuqalu lahu Rustum bin Farrukhzad. Ya, Rustum bin Farrukhzad. Maka ketika dia berkuasa, Buran memberikan kepemimpinan kerajaan selama 10 tahun kepada seseorang yang dikenal sebagai Rustum bin Farrukhzad. Farrukhzad ini nama bapaknya. Farrukhzad ini juga pernah menjadi pejabat Persia. Dia punya anak namanya Rustum. Ya. Ala an yakuma bi amril harb. Rustum diperintahkan untuk memimpin peperangan. Jadi kalau ada serangan dari kaum muslimin, itu semua menjadi urusannya Rustum bin Farrukhzad. Thumma yasirul mulku ila ali Kisra faqabila dzalik. Nah, setelah 10 tahun kesepakatannya tadi, setelah Rustam atau Rustum ini memegang kekuasaan secara de facto selama 10 tahun, maka kekuasaan akan dikembalikan kepada keluarganya Kisra. Jadi ada perjanjian antara keluarga Kisra dengan keluarganya Farrukhzad. Farrukhzad ini dulu pernah menjadi pejabat Persia. Kemudian anaknya bernama Rustum diserahi kekuasaan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun kekuasaan harus dikembalikan kepada terahnya Kisra. Kepada terahnya Kisra. Namun ada satu masalah. Rustum yang diserahi kekuasaan ini, ternyata beliau hanyalah seorang ahli nujum. Ya, seorang ahli perbintangan. Jadi bukan orang yang ahli dalam memimpin peperangan, tidak. Tapi dia seorang ahli perbintangan. Wa kana Rustum hadza munajjiman ya'rifun nujum wa ilmaha jayyidan. Dan Rustum ini adalah seorang ahli perbintangan. Dia mengetahui tentang bintang-bintang dan mengilmuinya dengan begitu baik. Jadi dia sangat menguasai ilmu perbintangan. Jadi bukan orang yang pantas. Dia seorang saintis. Dia seorang ilmuwan. Bukan orang yang pantas untuk berperang atau memimpin sebuah pasukan. Fakila lahu, maka dikatakan kepada dia, ma hamalaka ala hadha, ya'nuna wa anta ta'lamu anna hadhal amro la yatimmu laka. Kemudian dikatakan kepada Rustum, wahai Rustum, ya, kenapa engkau mau mengambil tanggung jawab ini? Padahal engkau mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa menjalankannya secara sempurna. Engkau tidak punya keahlian. Engkau adalah seorang ahli perbintangan. Ya, bukan seorang panglima perang, bukan seorang veteran perang yang sudah banyak menjalani peperangan. Maka dia mengatakan, At-tam'u wa hubbu syaraf. Dia dengan serta-merta mengakui, saya terima tanggung jawab ini karena at-tama', ya, keinginan untuk mendapatkan dunia, wa hubbu syaraf, dan juga cinta untuk mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Maka ini satu hal yang sangat membahayakan, ya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang, ya, tidak menempati tempat yang cocok bagi dia, artinya ada satu posisi yang penting, tapi ditempati oleh orang yang tidak berkompeten, ya, maka yang terjadi adalah kehancuran. Apalagi dia dia menempati posisi tersebut sekedar karena ingin mendapatkan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah manusia. Bukan karena dia punya profesionalitas dan kompetensi pada bidang tersebut. Ya, makanya penting sekali bagi para pemimpin, ya, orang-orang yang memilih orang-orang yang memegang jabatan, memegang instansi-instansi itu, pilihlah orang-orang yang profesional, orang-orang yang menguasai bidangnya. Jangan kemudian dia memilih orang-orang yang tidak menguasai bidangnya, maka yang terjadi adalah satu kemunduran. Ya. Dan ini terjadi, ya, ketika Rustum memegang kekuasaan de facto terhadap kerajaan Persia. Qala wa ba'atha Rustum amiran yuqalu lahu Jaban. Maka ketika mendengar kaum muslimin sudah mulai berjalan menuju Irak, ya, Rustum mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Jaban. Ya, ada pasukan dipimpin oleh Jaban. Wa ala mujaddibataihi rajulani yuqalu li ahadihima, ya, Jusnashmah wa yuqalu lil akhar Mardansyah. Maka kemudian Jaban pun berangkat untuk memerangi kaum muslimin, kemudian pasukannya dipimpin, ya, sebelah sayapnya dipimpin oleh seorang yang bernama Jushan. Nah, susah ini. Jusnashmah. Dan panglima yang kedua bernama Mardansyah. Ya, bukan Mardiansyah, ya. Mardansyah, ya. Mardiansyah nama orang Indonesia, ya. Kemudian wahuwa khasi amiri Hajibil Furs. Dan Jaban ini adalah seorang khasi. Khasi adalah orang yang sudah dikebiri. Jadi semacam Kasim. Jadi di masa kekuasaan orang-orang zaman dahulu, ada orang-orang yang dikebiri, ya, agar hilang nafsu syahwatnya kepada wanita. Dan biasa Amiro Hajibil Furs. Amiro Hajib. Hajib itu adalah pengawal. Jadi dia adalah pengawal kekaisaran atau pengawal raja. Ya, jadi kenapa dia dikebiri? Agar tidak mengganggu istri atau para putri. Jadi dia dihilangkan syahwatnya sehingga tidak memiliki syahwat kepada wanita. Kemudian dia diletakkan sebagai pengawal pribadi, biasanya pengawal khusus dari para raja. Pengawal khusus para raja. Soalnya bahaya juga, ya, kalau pengawal pribadinya punya nafsu, nanti ratunya diganggu, ya. Istri para pejabatnya diganggu nanti, ya. Maka dikebiri. Faltaqama Abi Ubaid bi makanin yuqalu lahu An-Namariq. Maka kemudian pasukan yang dipimpin oleh Jaban ini, yang sebelah kanannya dipimpin oleh Jusnashmah dan sebelah kirinya dipimpin oleh Mardansyah, bertemu dengan pasukan Abu Ubaid di suatu tempat yang bernama An-Namariq, terletak di antara Hirah dan Qadisiyah. Nah, nanti Qadisiyah itu perang besarnya, ya, perang besar di mana orang Persia berperang habis-habisan. Dan itu menjadi titik tolak kehancuran mereka, perang Qadisiyah. Baik. Adapun perang ini terjadi di suatu tempat yang bernama An-Namariq. Ini tidak jauh dari kota Kufah sekarang, ya. Maka mereka bertemu dengan pasukannya Abu Ubaid wa alal khail al-Muthanna ibn al-Harithah. Ketika itu pasukan kaum muslimin pasukan berkuda mereka dipimpin oleh Al-Musanna ibn Harithah. Ya, jadi struktur kaum muslimin ketika itu, pemimpin tertingginya adalah Abu Ubaid ibn Mas'ud al-Thaqafi, kemudian pasukan berkuda ya dipimpin oleh Al-Musanna ibn Harithah, ini pasukan kavaleri. Kemudian wa'alal maisarah Amr ibn Haytham, kemudian pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Amr bin Haytham, kemudian wa'alal maimanah Waliq ibn Jaidar ibn Jaidarah. Jaidarah. Adapun sebelah kanan dipimpin oleh Waliq bin Jaidarah. Ini adalah pemimpin pasukannya Abu Ubaid bin Mas'ud al-Thaqafi. Beliau sebagai komandan tertinggi, kemudian pasukan kavaleri atau berkuda dipimpin oleh Al-Musanna ibn Harithah, kemudian sayap kiri pasukan dipimpin oleh Amr bin Haytham, sayap kanan dipimpin oleh Waliq bin Jaidarah. Baik. Maka kemudian meletuslah peperangan di antara mereka. Pasukan kaum muslimin ya berperang dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh Jaban. Faqtatalu hunalika qitalan syadidan. Maka kemudian mereka pun saling berperang dengan peperangan yang demikian dahsyat. Wa hazamallahu al-furus wa asara Jaban wa Mardansyah. Ya. Maka kemudian terjadilah peperangan yang demikian hebat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan pasukan Persia. Kemudian Jaban dan Mardansyah berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Ya, dua komandannya Persia ini berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Fa'amma Mardansyah fa'innahu qatalahu alladhi asarahu. Ya. Adapun Mardansyah, maka dia dibunuh oleh orang yang menawannya. Dalam tarikh At-Tabari disebutkan bahwa yang menawan dan membunuh Mardansyah adalah seseorang yang bernama Aqtal bin Shimakh al-Akri. Aqtal bin Shimakh al-Akri. Jadi dia menawan Mardansyah, kemudian Mardansyah dieksekusi. Wa amma Jaban fa innahu khada alladhi asarahu hatta atlaqahu. Adapun Jaban, dia sempat tertawan, tapi kemudian dia berhasil menipu orang yang menawannya sehingga dia pun dilepaskan. Ya, dalam tarikh At-Tabari juga disebutkan bahwa yang menahan Jaban adalah seseorang yang bernama Matar bin Fiddah At-Taimi. Ya, dari Bani Taim. Matar bin Fiddah At-Taimi. Hatta atlaqahu. Tapi kemudian dia ditipu oleh Jaban sehingga Jaban pun dilepaskan. Fa'amsakahul muslimin wa abaw an yutliquhu. Maka kemudian dia pun ditahan kembali setelah dia dibebaskan oleh Matar bin Fiddah At-Taimi, dia ditangkap kembali oleh kaum muslimin, kemudian kaum muslimin tidak mau membebaskannya. Faqalu inna hadzal amir, maka mereka mengatakan ini adalah komandan pasukan Persia. Wa ja'u bihi ila Abi Ubaid faqalu uqtulhu fa iddahul amir. Maka kemudian mereka membawa Jaban ke hadapan Abu Ubaid, lalu mereka mengatakan uqtulhu fa innahul amir. Wahai Abu Ubaid, eksekusi dia karena dia adalah panglima. Ternyata ada salah seorang di antara kaum muslimin yang telah memberikan perlindungan kepada Jaban. Dari orang yang pertama tadi yang sudah memberikan perlindungan kepada Jaban. Walaupun caranya adalah dengan penipuan, tapi karena dia sudah memberikan perlindungan kepada Jaban, maka Abu Ubaid tidak mau mengeksekusi Jaban. Faqala wa inkanal amir fa inni la aqtuluhu wa qad ammanahu rajulun minal muslimin. Walaupun dia adalah komandan mereka, namun aku tidak akan membunuhnya. Kenapa? Karena di antara kita, di antara kaum muslimin, sudah ada yang memberikan jaminan keselamatan untuknya. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang sudah memberikan jaminan ya kepada pasukan orang-orang kafir, maka komandan pun hendaknya memberikan keamanan. Karena itu adalah janji dari seorang muslim, ya, perlindungan dari seorang muslim. Baik. Kemudian setelah peperangan berlangsung dan kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan di An-Namariq, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Jadi pasukan-pasukan Persia yang kalah dalam perang An-Namariq dikejar oleh pasukannya Abu Ubaid al-Thaqafi. Kemudian mereka pun bersembunyi di sebuah kota yang bernama Kaskar. Kaskar, ya. Ini juga berada di sekitar Irak, ya, di dekat sungai Tigris, di daerah Mesopotamia. Tsumma raqiba Abu Ubaid fi athari ya manin hazama minhum wa qad lajju ila Madinah Kaskar allati libni khalati Kisra wasmuhu Narsi. Maka kemudian Abu Ubaid pun mengejar sisa-sisa pasukan Persia yang melarikan diri, di mana mereka ya lajju ila Madinah, mereka bergegas pergi menuju Madinah Kaskar. Ya, Madinah Kaskar. Ya. Atau Lajau. Waqat Lajau ilal Madinah Kaskar. Mereka telah berlindung di sebuah kota yang bernama Kaskar. Allati libdi khalati Kisra wasmuhu Narsi. Ketika itu Kaskar dipimpin oleh sepupunya Kisra, ibnu khalati, yakni anak dari bibinya Kisra, wasmuhu Narsi, dan namanya adalah Narsi. Jadi ada seorang panglima panglima Persia juga yang berada di kota Kaskar, namanya Narsi. Dan Narsi ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kisra. Fawazarahum Narsi ala kitali Abi Ubaid. Maka kemudian Narsi mengajak mereka kembali untuk memerangi Abu Ubaid. Ya. Jadi dikumpulkan kembali pasukan-pasukan yang tadi lari dari perang An-Namariq, dikumpulkan kembali oleh Narsi untuk menghadang laju pasukannya Abu Ubaid. Faqoharahum Abu Ubaid faghanima minhum syai'an katsiran. Naam wa'at imatin katsira jiddan. Maka kemudian Abu Ubaid berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan ghanimah banyak sekali serta mendapatkan banyak sekali persediaan makanan. Walillahil ham. Jadi ketika kota Kaskar ini berhasil dikuasai oleh pasukannya Abu Ubaid, mereka mendapatkan banyak sekali ghanimah dan mereka mendapatkan banyak sekali perbekalan. Ya, bahan makanan yang dikumpulkan oleh Narsi di kota Kaskar ini kemudian diambil oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi. Walillahil ham. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ba'atha bi khumsi ma ghanima minal mal wa ta'am ila Umar bin Khattab bil Madinah. Maka kemudian makanan, bahan makanan dan harta yang berhasil dikuasai oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi dari kota Kaskar, beliau kirimkan seperlimanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Ya, jadi seperlima dari ghanimah tersebut dikirimkan ke kota Madinah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa ketika itu, sampai-sampai disebutkan waqad qala fi dzalika rajulun minal muslimin. Ketika itu seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, dia melantunkan bait syair. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan bahwa namanya adalah Asim bin Amr. Maka penyair yang bernama Asim bin Amr ini melantunkan bait syair. Ya. Apa bait syairnya? La amri wa ma umri alayya bihayyin. Laqad suhibat bihizzi ahli namariq. Bi aidi rijalin hajaru nahwa rabbihim. Yajusunahum ma baina dirna wa bariq. Qatalnahum ma baina marji musallihi. Wa baina alhawani min tariqi tadariq. Namariq, bariq, tadariq. Ya. Dia mengucapkan bait syair. La amri wa ma umri alayya bihayyin laqad subihtu atau laqad subihat bihizi ahlul namariq atau laqad subihtu bihizi ahlul namariq. Ya, lihatlah usiaku, ya, dan usiaku bukanlah hal yang sepele. Artinya usiaku ini telah diisi dengan sesuatu yang sangat penting. Ya. Kalau kita tanyakan umur kita selama ini, apa yang sudah kita saksikan? Ya, apa yang sudah kita dapatkan dalam usia kita? Maka si penyair ini mengatakan bahwa usia dia, dalam usia dia, dalam kehidupan dia, dia telah mendapati sesuatu yang bukan suatu perkara yang murahan, bukan satu perkara yang sepele. Ini perkara yang sangat penting. Ya. Laqad subihtu bihizzi ahli namarik. Kenapa? Karena ketika aku berada di waktu pagi, aku melihat sendiri, ya, hancurnya pasukan namarik. Jadi kemenangan yang sangat luar biasa. Si penyair ini melihat saksi mata terhadap kekalahan orang Persia dalam perang Namariq. Karena aku pernah melihat bagaimana pasukan Namariq dihancurkan. Siapa yang menghancurkan mereka? Bi'aidi rijalin hajaru nahwa rabbihim. Yajusunahumma baina darna wa bariq. Ya. Siapa yang menghancurkan mereka? Mereka dihancurkan oleh pasukan yang hajaru nahwa rabbihim, yang telah berhijrah untuk mendapatkan Rob mereka. Ya, berhijrah kepada Rob mereka. Orang-orang yang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang telah menghancurkan pasukan Namariq. Yajusunahum ma baina darna wa bariq. Ya, mereka telah menyeret-nyeret pasukan orang-orang kafir, antara Darna dan Barid. Qatalnahuma baina marji musallihin wa bainal hawani min tariqi tadariq. Ya, kami telah menghabisi mereka di antara tempat yang bernama Marjin Musallih dan di antara Hawafi di sisi jalan Tadariq. Ini nama-nama tempat di sana. Ya, jadi dia menunjukkan bahwa bukan satu hal yang sepele ketika itu terjadi kemenangan atau didapatkan kemenangan oleh kaum muslimin. Pasukan Persia di Namarik benar-benar kalah dengan telak oleh kaum muslimin. Baik. Maka ketika itu ini pasukannya Namarik ya. Kemudian itu Narsi dia keluar. Dia menyingkir kemudian menyusun kekuatan baru. Ya, menyusun kekuatan baru. Dan ketika itu Rustum ketika mendengar kekalahan pasukannya di perang Kaskar atau di Namarik ya, dia mengirimkan pasukan kembali untuk membantu Narsi. Faltaqa bi makanin baina Kaskar wasafatiyah. Ya, wasafatiyah atau wasaqatiyah. Maka kemudian pasukan ini, jadi pasukan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi yang baru saja mendapatkan kemenangan bertemu lagi dengan pasukannya Narsi. Dan pasukan Narsi ketika itu sudah mulai menyusun kekuatan baru. Faltaqu bi makanin baina Kaskar wasaqatiyah. Maka bertemulah pasukan itu di antara kota Kaskar dan As-Saqatiyah. Wa ala maimanati Narsi wa maisaratihi ibna khalihi ya bin dawaihi watarwaih aulada nizam ya. Maka kemudian pasukan atau sebelah kanan sayap kanan Narsi ketika itu dipimpin oleh seorang yang bernama bin dawaih. Adapun sayap kirinya dipimpin oleh seorang yang bernama Tairaweh. Ya, dan dia adalah mereka adalah anak-anak pembesar Persia. Ya, namanya siapa? Bin Dawaih dan Tairaweh. Wa kana Rustum qad jahazal juyush ma'al al-Jalinus. Dan ketika itu Rustum juga sudah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Jalinus. Nah, Al-Jalinus ini dia adalah pemimpin pasukan Persia yang berkebangsaan Armenia. Ya, jadi dia berasal dari Armenia. Dan Allah Ta'ala alam dari namanya, kelihatannya dia adalah seorang Nasrani. Jadi sebenarnya pasukan Persia itu juga multibangsa. Jadi tidak hanya orang Persia saja yang ada di dalam pasukan mereka. Di babak pertama peperangan ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid kita dapati banyak pasukan Persia yang pasukan Persia yang berasal dari etnik Arab. Ya, berasal dari etnik Arab. Dan mereka juga beragama Nasrani. Demikian juga dalam perang babak kedua ini ternyata ada pasukan yang beretnik Armenia. Karena memang ketika itu daerah Armenia ya memang dekat sekali wilayah dengan Persia atau bahkan mungkin dahulu berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Maka ketika itu Rustum sudah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Jalinus. Falamma balagha Abu Ubaid dzalika a'jala Narsi bil qital qabla wusulihim. Setelah mendengar kabar bahwa Rustum sudah menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Al-Jalinus, maka Abu Ubaid ya menyegerakan untuk menyerang Narsi sebelum tibanya bala bantuan yang telah dipersiapkan oleh Rustum. Ya, ini makanya perlu bagi kita untuk memanfaatkan momen. Manfaatkanlah momen ketika musuh kita sedang dalam keadaan lemah. Jangan sampai mereka sempat untuk melakukan konsolidasi kemudian memperkuat pertahanan mereka. Jadi ketika mereka berada dalam keadaan lemah, serang mereka. Ya, jangan nunggu, jangan kemudian menunda-nunda. Apalagi terdengar kabar bahwa bala bantuan sedang berada di perjalanan. Ya, kita hancurkan saja, baru kemudian kita berhadapan dengan bala bantuan, ya enggak? Tapi kalau kita menunggu, akhirnya bala bantuan datang, mereka pun semakin kuat, ya akhirnya apa? Mungkin akan lebih sulit untuk menaklukkan mereka. Ini strategi perang. Jadi jangan tunggu musuh menjadi kuat. Ketika mereka lemah, hancurkan, libas. Inilah yang dilakukan oleh Abu Ubaid Ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, faqtatalu qitalan syadidan fanhazamatil furus wa haraba narsi wal jalinus ilal madain ba'da waqati ya jarat min abi ubaid ma'al jalisun bimakanin yuqalu lahu barusma. Maka kemudian terjadilah peperangan yang demikian dahsyat. Maka kemudian fan hazamat furs, ya, pasukan Persia pun dikalahkan oleh mereka. Kemudian Narsi dan Jalinus kabur ke Madain. Jadi bala tentara tadi, ya, Narsinya kabur, Jalinusnya tadi yang dikirim oleh Rustum pun ikut kabur ke Madain. Ya, ke Al-Madain, yakni ibu kota Persia, ba'da waq'atin jarat min Abi Ubaid ma'al Jalinus bi makanin yuqalu lahu Barusma. Itu terjadi setelah Jalinus berperang dengan Abu Ubaid di suatu tempat yang bernama Barusma. Jadi begini kronologinya, Narsi ya, dikalahkan, dihancurkan pasukannya oleh Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, kemudian dia kabur, ya, kemudian pasukannya Abu Ubaid berhadapan dengan pasukan Jalinus. Jadi pasukannya Narsi sudah selesai, kemudian pasukan Jalinus yang dikirim oleh Rustum tadi berhadapan kembali dengan pasukannya Abu Ubaid di suatu tempat yang bernama Barusma. Ya. Maka ketika pasukannya Jalinus ini berhadapan dengan pasukannya Abu Ubaid, ya, mereka kembali dikalahkan. Sehingga baik Narsi maupun Jalinus mereka kabur ke Al-Madain, ibu kota kerajaan Persia, ya. Nanti Jalinus ini akan membalas dendam, ya. Dia memang kalah dalam pertempuran tersebut dengan Abu Ubaid. Tapi nanti dalam Waqatu Jisr, ya, perang jembatan, ya, Jalinus ini menang. Ya, dia akan membalas dendam. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang gugur dalam Waqatu Jisr. Nanti insya Allah kita akan bahas. Namun untuk babak ini, maka Abu Ubaid Ats-Tsaqafi berhasil memenangkan pertempuran sampai kemudian Jalinus kembali ke kota Madain, ibu kota Persia. Maka kemudian faba'atha Abu Ubaid setelah berhasil mengalahkan pasukannya Jalinus, faba'atha Abu Ubaid al-Muthanna ibn Harithah wa saraya ukhra ya ila mataqim tilkal nahiyah kan nahri jur wa nahwiha fa fataha sulhan wa qahran. Maka kemudian setelah berhasil mengalahkan pasukannya Jalinus, Abu Ubaid mengirimkan Al-Muthanna ibn Harithah. Ya, Al-Muthanna ibn Harithah adalah pemimpin pasukan kavaleri, pemimpin pasukan berkuda, dia kirimkan untuk menaklukkan area-area yang ada di sekitar area pertempuran tersebut. Ya, maka kemudian dikirimkanlah dia ke Nahiyah Kanahri Jur, ya, ke daerah sekitar Sungai Jur dan yang ada di sekitarnya. Fa fataha sulhan wa qahran. Maka kemudian Al-Muthanna berhasil menaklukkan seluruh daerah baik dengan perjanjian maupun dengan peperangan. Ya. Fa darabu al-jizyah wal kharaj wa ghanimu al-amwal al-jazilah walillahil ham wal minnah. Maka ketika itu orang-orang yang menjalin perjanjian, ya, dengan kaum muslimin, mereka diwajibkan untuk membayar jizyah dan kharaj, pajak dari hasil bumi mereka. Jizyah itu ketika mereka ingin tetap berada, mendapatkan keamanan, mereka membayar pajak diri mereka. Itu hitungannya per person. Demikian juga kharaj. Kharaj itu adalah yang keluar dari hasil bumi mereka. Wajib dibayarkan kepada kaum muslimin. Wa ghanimul amwal al-jazilah. Maka pasukannya Abu Ubaid berhasil mendapatkan ghanimah berupa harta yang demikian banyak. Walillahilham wa minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan segala anugerah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kasaru al-Jalinus alladhi ja'a linusrati Jaban, dan mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Jalinus yang datang untuk menolong pasukannya Jaban. Wa ghanimu jaisahu wa amwalahu wa qarra hariban ila qaumihi hakiran dzalilan. Maka kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah baru lagi. Jadi selain dari pasukan dari daerah-daerah yang berhasil mereka kuasai, mereka juga mendapatkan ghanimah dari peperangan atau dari pasukannya Jalinus. Mereka berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak sekali, dan kemudian Jalinus dan sisa pasukannya mereka pun kabur melarikan diri dalam keadaan hina dina. Ya, jadi Jalinusnya berhasil diusir. Inilah yang menyebabkan Jalinus sangat dendam, dan nanti akan terjadi satu perang yang namanya Waqatu Jisr. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Ya, tapi di perang ini Ini sebuah tragedi juga bagi kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang gugur dalam peperangan tersebut. Jadi Jalinus membalas dendam dalam peperangan Waqatu Jisr. Baik. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, perang-perang pembuka penaklukan Persia babak kedua di bawah pimpinan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Ubaid Ats-Tsaqafi beliau tidak memimpin penaklukan Irak ini sampai selesai. Karena beliau termasuk nanti yang gugur dalam pertempuran. Maka nanti yang menyelesaikan peperangan ini adalah seorang sahabat yang mulia. Siapa beliau? Insya Allah nanti akan terungkap setelah kita bahas peperangan-peperangan selanjutnya. Bismillahi ta'ala. Baik, Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya kita masih ada waktu, tapi tanggung ya. Karena selanjutnya kita sudah membahas tentang Waqatu Jisr. Ini perang di atas jembatan. Ini perang yang sangat seru sekali. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya perihal penaklukan Mesir. Saat pasukan kaum muslimin menaklukkan Mesir, mengapa mereka tidak menghancurkan piramid yang merupakan kuburan rata-rata Mesir zaman Fir'aun dan Nabi Musa dahulu ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Kenapa mereka tidak menghancurkan piramid? Ya, Wallahu ta'ala alam, mungkin ketika itu, jadikan piramid ini adalah kuburan di masanya Fir'aun. Sementara Mesir ketika itu sudah tidak lagi berada di bawah kepemimpinan rezimnya Fir'aun, sudah berganti kepemimpinan. Sehingga yang menghuni atau mayoritas orang yang tinggal di Mesir ketika itu adalah orang-orang Nasrani. Dan mereka tidak menganggap piramid ini sebagai bangunan yang diagungkan. Jadi piramid itu satu bangunan yang mungkin dianggap sebagai puing-puing saja, bukan suatu perkara yang diagungkan. Ya, mereka tidak lagi datang ke sana untuk memuliakan raja-raja Mesir tempo dulu, tidak, karena mereka sudah menjadi orang-orang Nasrani. Jadi penduduk Mesir ketika Amr bin Al-As dan pasukan kaum muslimin menguasai Mesir, mereka tidak lagi beragama dengan agamanya Fir'aun. Sehingga mungkin Amr bin Al-As tidak memandang adanya hajat untuk menghancurkan piramid ketika itu, karena dia bukan merupakan bangunan yang diagungkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Dan orang juga ketika itu mungkin tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Ya, cuma bangunan saja. Kan baru tahu bahwa itu adalah kuburan Fir'aun. Wallahu ta'ala alam, ya, belakangan ini saja. Sejak Mesir itu dikuasai oleh orang-orang Inggris. Kemudian dilakukan eksplorasi ke dalam piramid. Baru ketahuan ternyata di dalamnya adalah kuburan Fir'aun. Dan orang-orang ternama dari Mesir tempo dulu. Ya, jadi mungkin Amr bin Al-As melihat dia hanya bangunan segitiga begitu saja, sehingga tidak ada hajatnya untuk menghancurkan. Dan juga kalau ingin dihancurkan, barakallahu fikum, antum tahu tidak piramid itu besarnya kayak apa? Ya, piramid itu besar sekali. Itu dibangun dari batu-batu yang sangat besar. Ya, teknologi mereka luar biasa ketika itu. Ya, satu batu itu mungkin tidak bisa diangkut oleh 100 orang. Mereka menggunakan alat-alat yang demikian banyak. Ya. Jadi kalau untuk menghancurkannya saja mungkin dibutuhkan bom atom untuk menghancurkan piramid. Ya, karena saking besarnya piramid. Jadi itu mungkin alasan-alasan yang bisa kita kemukakan kenapa Amr bin Al-As dan kaum muslimin tidak menghancurkan piramid ketika mereka berkuasa di Mesir. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikuti terus ya serial peperangan di masa para Khulafa Ar-Rasyidin. Insyaallah kita akan mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah penaklukan ini setiap hari Kamis, Kamis sore ya di ANB Channel dan di stasiun televisi yang menyiarkannya kembali. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.